Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wa la tu'ana ila al-zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani limiddin. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sebagaimana telah disampaikan di sini faedah tentang sebagaimana dalam dars kita sebutkan bahasanya bab al-ikhbar ausa mimbab al-asma wa sifat. Alasannya dikarenakan babul ikhbar tidak tauqifi, sementara bab al-asma wa sifat tauqifi. Ini dulu yang kita sampaikan. Kemudian di sini datang tulisan sebagai faedah atau sebagai bentuk kritikan. Nah, tapi kita lihat. Di sini dikatakan bismillahirrahmanirrahim, mohon penjelasan tentang ucapan ini. Membawakan ucapannya Al-Imam Ibnul Qayyim. Qala Ibnul Qayyim, wa la yalzam min al-ikhbari anhu bil fi'li muqayyadan. Ayustaqa minhu isman. Kama fa'ala ba'dul mutaakhirin faja'ala min asma'illahi al-mudil wal fatin. Titik. Kemudian dikatakan wa mimma yambagi atanabbuh alaih anna babal ikhbar tauqifiyun. Disebutkan marojinya al-bada'i Mujalladul Awal halaman 162. Ini yang tertulis di kertas ini. Sini dikatakan berkata Imam Al-Imam Ibnul Qayyim tidak melazimkan dari penghabaran-penghabaran tentang Allah Subhanahu wa taala bil fi'lil muqayyadan, dengan suatu perbuatan yang muqayyad. Ayustaqa minhu isman, untuk terambil dari khobar atau fi'il yang muqayyad tadi sebagai nama bagi Allah SWT. Maknanya, tatkala Allah SWT menghabarkan tentang suatu perbuatan yang muqayyad, ini tidak mengharuskan terambil dari khobar tadi sebagai nama bagi Allah SWT. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh ba'dul mutaakhirin. Faja'ala min asma'illahi al-mudil. Allah SWT yudhillu man yasha. Dari perbuatan Allah SWT menyesatkan. Nah, tapi apakah terambil dari perbuatan Allah SWT al-mudil, yudhil, berarti nama Allah SWT al-mudil? Yang benar tidak. Tapi sebagian mutaakhirin menjadikan al-mudil ini termasuk dari nama Allah SWT. Demikian pula al-fatin. Sampai di sini ditulis titik. Kemudian di sini dinyatakan yang dohirnya kalau di tulisan ini masih kalamnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian dikatakan wa mimma yambagi at-tanabbuh alaih, dan di antara perkara yang seyogyanya seharusnya untuk diperhatikan. Bahasanya bab al-ikhbar tauqifiyun. Bahasanya bab tentang pengkhabaran tentang Allah SWT ini tauqifi. Kemudian disebutkan marojinya badai al-fawaid mujalad al-awwal jilid yang pertama halaman 162. Tapi yang kita dapatkan pada kitab beliau, ini tidak ada ucapan yang mengatakan wa mimma yambagi tanabbuh alaih anna babal ikhbar tauqifiyun. Ini tidak ada. Tapi kita bacakan ucapan beliau. Beliau menyebutkan dalam fasal yang cukup panjang yang membahas tentang sifat Allah SWT dan tentang ikhbar bagi Allah SWT, yang kemudian dalam pembahasan tersebut beliau menyebutkan wa yajib an ta'lama huna umurun ahaduha anna ma yadkhulu fi babi al-ikhbar awsa mimma yadkhulu fi babi asma'ihi wa sifatih wa yajib dan wajib anta'lama untuk engkau ketahui. Bahasnya di sini ada beberapa perkara, salah satunya bahasanya ma yadkhul fi babil ikhbar awsa mimma yadkhul fi babi asma'i wa sifatih. Bab yang masuk untuk penghabaran tentang Allah SWT ini lebih luas dibandingkan bab tentang yang masuk tentang nama-nama Allah SWT dan sifatnya. Sehingga sebagaimana yang kita sebutkan, babul ikhbar awsa min bab al-asma' wa sifat. Kemudian beliau berikan contoh, kasyai' wal mawjud wal qa'im binafsih. Seperti asyai' Allah SWT itu asyai' sesuatu. Min babil ikhbar, boleh. Al-mawjud, Allah SWT itu ada. Al-qa'im binafsih, Allah SWT berdiri sendiri. Kemudian beliau katakan, fa'innahu yukhbir bihi anhu. Maka sungguhnya Allah SWT dikhabarkan dengan ibarah-ibarah tadi. Asyai' al-mawjud, al-qa'im binafsih. Wala yadkhul fi asma'il husna wa sifatil ula. Tapi al-mawjud, asyai' al-qadim, al-qa'im binafsih, ini tidak masuk dalam nama dan sifat Allah SWT. Ini yang pertama. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua. Dan seterusnya kemudian ats-tsalits. Jadi yang disebutkan oleh penulis di sini, ini yang ketiga. Ats-tsalits dikatakan, annahu la yalzam minal ihbari anhu bil fi'li muqayyadan ayustaqqalahu minhu ismul mutlak. Tidak melazimkan dari penghabaran-penghabaran tentang Allah SWT dengan perbuatan yang muqayyad ayustaqqalahu minhu, untuk terambil bagi Allah SWT dari khobar tadi, yang fi'l yang muqayyad tadi, ismun mutlak, sebagai nama yang mutlak. Kama ghalita fihi ba'dul mutaakhirin, sebagaimana telah keliru sebagian mutaakhirin. Faja'ala min asma'ihi al-mudhil, al-fatin, al-makir. Sebagaimana sebagian mutaakhirin menjadikan termasuk dari nama Allah SWT al-mudhil, al-fatin. Demikian pula al-makir. Ta'alallah angkaulihi hadihi. Ta'alallah angkaulihi. Maha suci Allah SWT dari apa yang disebutkan oleh sebagian al-muta'akhirin. Fa'ina hadil asma' la yutlaq alaihi subhanah. Maka sungguhnya nama-nama ini, al-makir, al-mudil, al-fatin, sebutan-sebutan ini tidak diitlakan kepada Allah SWT. Illa af'alun makhsusah mu'ayyanah. Kecuali perbuatan-perbuatan yang khusus, yang mu'ayyanah. Fala yujuz ayusamya bi asma'iha. Maka tidak boleh menamai dengan nama-nama tersebut. Al-Fatih, Al-Mudil, Al-Fatin, demikian pula Al-Makir. Sini tidak disebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis ini, wa mimma yanbaghi tanabu alaih anna babal ikhbar tauqifi. Bahkan pada tulisan-tulisan atau ucapan beliau yang setelahnya, sabiq, ini menunjukkan bahasnya babal ikhbar tidak tauqifi. Beliau sebutnya sabiq, ana ma yutlaq alaihi fi babil asma was sifat tauqifi. وَمَا يُطْلَقْ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْإِخْبَارِ لَا يَجِبْ أَيَّكُونَ تَوْكِفِيًّا كَالْقَدِيمِ وَالشَّيْءِ وَالْمَوْجُودِ وَالْقَائِمِ بِنَفْسِهِ. Yang ketujuh, dari perkara yang wajib untuk diketahui, أَنَا مَا يُطْلَقْ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْأَسْمَعِ وَالصِّفَاتِ. Bahasanya, perkara-perkara yang diitlakan kepada Allah SWT dalam bab al-asma' wa-sifat ini tauqifi. Harus berdasarkan nas, dalil Al-Quran maupun sunnah. Wa ma yutlaq alaihi min babil ikhbar la yajib ayyakuna tauqifiyan. Adapun apa yang diitlakan kepada Allah SWT berupa khobar, ini tidak harus tauqifi. Ini bertentangan 180 derajat dengan apa yang disebutkan oleh penulis diri. Wa mimba yang bagi atanabu alaihi ana babal ikhbar tauqifiyun kal qadim wasyai' wal mawjud wal qa'im binafsih. Ini juga disebutkan, yang kita sebutkan tadi, dalam kitab Bada'i al-Fawaid. Ini yang perlu kita sampaikan tentang permasalahan ini, bahasanya bab al-ikhbar ausa min bab al-asma' wa sifat, dikarenakan bab al-asma' wa sifat tauqifi, sementara babul ikhbar laisa tauqifiyan. Sehingga dilihat lagi yang menulis faedah ini, ima dia melihat kitab aslinya atau dia melihat seorang menukilkan kemudian dia memberikan komentar. Ini dilihat kembali. Jadi kita lanjutkan, kita memasuki kaidah yang keempat terkait tentang kaidah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahu taala al-qa'idatu rabi'ah. Kaidah yang keempat. As-sifatu tsubutiyah. صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. صفات سبوتية telah kita lewati kaidah yang sebelumnya. Bahasnya sifat Allah Subhanahu wa taala tanqasimu ila qismain, tsubutiyah dan salbiyah. Sifat tsubutiyah adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat tsubutiyah. Di sini beliau katakan sifat tsubutiyah, sifat-sifat tsubutiyah, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sifatu madhin wa kamal, adalah sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang sempurna. Sebagaimana telah kita lewati kaidah yang pertama, sifat Allah Subhanahu wa taala ulya, sifat yang sempurna, alladzi la naqsa fiha bi wajhin minal wujuh. Kemudian beliau katakan fa kullama katsurat wa tanawwa'at, maka tatkala sifat-sifat subutiyah ini kasurat, banyak penyebutannya, wa tanawwa'at dan beraneka ragam, berjenis-jenis penunjukkannya, dhahara min kamalil mausufi biha, akan jelas, akan tampak kesempurnaan Allah SWT dengan sifat-sifat subutiyah ini. Ma huwa aktsar, lebih menunjukkan tentang kesempurnaannya. Tatkala dikatakan Allah SWT al-alim, al-hakim, as-sami, al-basir, ini apa? Menunjukkan tentang kesempurnaannya. Tatkala disebutkan sifat-sifat secara terperinci. Oleh dari itu, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW ta'ala, bahasanya tariqah, jalan ataupun metode yang ditempuh di dalam Al-Quran yang dibawa oleh mereka para rasul, atau yang datang dengannya mereka para rasul dan diikuti oleh mereka para salaf adalah hiyal isbat al-mufassal, di dalam menetapkan nama-nama Allah SWT adalah dengan terperinci. Sehingga kaidah hukum asal dalam penetapan adalah apa? At-tafsil. Sebagaimana kita dapati di banyak ayat. Wa huwa sami'ul basir, wa huwa al-alimul khabir, wa huwa al-azizul hakim, secara terperinci. Ini dalam isbat. Ini hukum asalnya. Meskipun terkadang di sana ada isbat yang sifatnya mujmal, global. Nah, tapi hukum asalnya, thariqah Quran, ini di dalam isbat ini secara tafsil, secara mufassal. Tidak sebagaimana mereka ahlul kalam. Dari kalangan Jahmiyah ataupun yang lainnya. Mereka mensifati Allah SWT dengan sifat-sifat penafian dengan terperinci. Maka ini menyelisihi metode Al-Quran. Kemudian beliau katakan walihada kanat sifatu subutiyah allati akhbarallahu biha an nafsi akthar bikathir minas sifati salbiyah kama huwa ma'lumun. Oleh dari ini, sifat-sifat subutiyah yang Allah SWT menghabarkan dengan sifat-sifat tersebut tentang dirinya aktsar bikatsir, sangat lebih banyak dibandingkan sifat-sifat yang Allah SWT nafikan. Kama huwa ma'lum, sebagaimana hal ini apa? Perkara yang maklum, diketahui bersama. Sehingga al-asal fi an-nafiya wa al-ijmal. Asal dalam penafian ini apa? Global, secara global. Amma sifatu salbiyah falam tutkar ghaliban illa fi ahwali taliyah. Adapun sifat-sifat salbiyah, adapun sifat-sifat al-manfiyah, sifat-sifat yang Allah SWT nafikan dari dirinya, falam tutkar ghaliban, mayoritasnya tidaklah disebutkan illa fi ahwali taliyah, kecuali pada kondisi-kondisi sebagaimana berikut. Al-ula bayanu umumi kamalihi kama fi qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai wa lam yakullahu kufuwan ahad. Sifat-sifat salbiyah disebutkan pada kondisi yang pertama adalah menjelaskan tentang keumuman kesempurnaan Allah SWT. Sebagaimana pada firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai, Tidak ada yang semisal dengan Allah SWT suatu apapun penafian secara global, secara ijmal. Karena ini hukum asalnya. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingan bagi Allah SWT seorang pun. Juga penafian secara ijmal, secara global. Ini kondisi yang pertama. Sifat salbiyah disebutkan secara umum dalam rangka menjelaskan tentang keumuman kesempurnaan Allah SWT. Ats-tsaniyah, kondisi yang kedua dari sifat penyebutan sifat salbiyah, nafyu madda'ahu fi haqqihil kadhibun. Menafikan madda'ahu, pengeklaiman-pengeklaiman yang diklaimkan kepada Allah SWT, al-kadhibun, oleh mereka para pendusta. Sehingga menafikan, membantah orang mereka, para pendusta, di dalam mengeklaimkan sesuatu terhadap diri Allah SWT. Sehingga dalam kondisi ini disebutkan penafian secara tafsil, tapi dalam rangka menepis ataupun menafikan tuduhan yang dusta terhadap haknya Allah SWT. Qala kama fi qawli ta'ala an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Anda'u lirrahmani walada. Mereka mengeklaim, mereka menuduh Allah SWT memiliki anak. Maka Allah SWT bantah, wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Tidak sepantasnya bagi Allah SWT untuk menjadikan anak untuk dirinya. Sini penafian secara tafsil. Tapi dalam rangka menepis, menafikan tuduhan yang dusta terhadap haknya Allah SWT. Asalisah, kondisi yang ketiga. Daf'u tawahhumi naqsin min kamalihi fima yata'allaku bihadal amr al-mu'ayyan. Kemudian disebutkan penafian dalam rangka daf'u tawahhum naqs, untuk menepis, mencegah adanya pemahaman yang memahami tentang adanya kekurangan pada kesempurnaan Allah SWT terhadap perkara yang muayyan, pada perkara-perkara yang tertentu. Kama fi qawlihi, sebagaimana pada firman Allah SWT, wa ma khalaqnas samawati wal ardu wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, la'ibin, untuk bermain-main. Sini disebutkan, dinafikan, la'ibin, bermain-main secara mu'ayyan, dalam rangka untuk menghindari adanya pemahaman yang keliru. Bahasanya Allah SWT menciptakan langit-langit dan bumi ini hanya untuk bermain-main saja. Maka Allah SWT tepis. Tidaklah Allah SWT menciptakan langit-langit dan bumi untuk bermain-main. Tapi Allah SWT menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya li ajali musamma, untuk tujuan yang telah Allah SWT tetapkan. Wa qawlihi, dan firman Allah SWT, wa ma khalaqnas samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sittati ayami wa ma massana min lughub. Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya pada kurun 6 hari. Wa ma massana min lugub, dan tidak mengenai kami yang namanya kelelahan. Sehingga Allah SWT menafikan dari dirinya sini apa? Al-lugub, rasa letih, rasa capek. Karena telah menciptakan langit dan bumi dalam kurun 6 hari. Sehingga ditepis. Tentunya Allah SWT menciptakan seperti ini lil hikmah. Wa illa Allah SWT mampu untuk menciptakan seketika saja langit-langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Sehingga manakala akan terpahami Allah SWT menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari dikarenakan Allah SWT kecapean. Allah SWT nafikan. Wa ma massana min lugub. Ini tentang sifat-sifat al-manfiyah yang Allah SWT sebutkan dalam tiga keadaan ini. Yang mana pada keadaan yang pertama untuk menjelaskan tentang keumuman kesempurnaan Allah SWT, ini Allah SWT sebutkan penafian secara global. Adapun berada kondisi yang kedua dan ketiga, ini Allah SWT sebutkan penafian secara ta'yin, secara tafsil. Dengan tujuan tadi apa? Nafyu madda'ahu fi haqqil kadhibun, dan demikian pula dafu tawahmu naqsin min kamalih. Sehingga sebagaimana kita sebutkan tadi, thariqah mereka para salaf di dalam al-isbat adalah tafsil hukum asalnya, dan di dalam penafian ini al-ijmal. Ini terkait tentang sifat atau kaidah yang keempat. Kemudian al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima. As-sifatu subutiyah tanqasimu ila kismain, zatiyatun wa fi'liyah, atau zatiyatin wa fi'liyah. Kaidah yang kelima, sifat-sifat subutiyah. Tadi telah kita sebutkan sifat subutiyah adalah sifat-sifat yang Allah SWT tetapkan untuk dirinya, baik yang ada dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Ini sifat as-subutiyah. Beliau sebutkan sifat-sifat subutiyah tangkasimu ila kismain, terbagi menjadi dua. Zatiyah dan fi'liyah. Qala fa dhatiyatu hiya lati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Apa yang dimaksud dengan sifat dhatiyah? Sifat dhatiyah adalah sifat yang Allah SWT senantiasa tersifati dengan sifat tersebut. Hiya lati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Allah SWT senantiasa tersifati dengan sifat tersebut. La yang faku anhu. Sifat ini tidak terlepas dari diri Allah SWT. Ini sifat dhatiyah. Apa contohnya? Kal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal izzati wal hikmati wal ului wal azamah. Contohnya seperti sifat al-ilm. Sifat Allah SWT memiliki ilmu. Wal-kudrah memiliki kemampuan. Sama memiliki pendengaran. Wal-basar penglihatan. Wal-izzah keperkasaan. Wal-hikmah kebijaksanaan. Al-ulu sifat ketinggian. Wal-adhaman dan sifat keagungan. Dan sifat-sifat yang lainnya. Wa minha as-sifatul khabariyah, dan di antara sifat dzatiyahnya Allah SWT ada yang disebut dengan sifat al-khabariyah. Disebutkan oleh mereka para ulama, sifat khabariyah adalah sifat-sifat yang penetapannya hanya berdasarkan khabar. berdasarkan nas Al-Quran maupun sunnah. Tidak ada penetapan secara akli, secara akal. Ini sifat Al-Khobariyah. Sehingga penetapannya murni berdasarkan dalil Al-Quran maupun sunnah. Tidak ada penetapan secara akal. Berbeda dengan sifat-sifat dhatiyah yang lainnya. Selain sifat dhatiyah yang khobariyah. Selain dia penetapannya harus berdasarkan nas karena tauqifi. Nah, tapi di sana ada penetapan secara akalnya. Dan disebutkan pula oleh mereka para ulama dhabit ketentuannya tentang sifat khobariyah. Ini kalau disandarkan kepada kita, ini anggota badan. Qalakal wajhi wal yadaini wal ainain. Seperti sifat wajah. Ini sifat dhatiyah khobariyah. Allah SWT memiliki wajah. Demikian pula sifat al-yadain. Allah SWT memiliki dua tangan. Demikian pula al-ainain. Sifat dua mata. Demikian pula sifat al-udhun. Al-rijlain. Al-qadam. Demikian pula sifat al-asabi'. Dan sifat-sifat yang lainnya dari sifat dhatiyah al-khobariyah bagi Allah SWT. Ini tentang sifat dhatiyah. Sehingga kesimpulannya sifat dhatiyah adalah sifat-sifat yang Allah SWT senantiasa tersifati dengan sifat tersebut. Dan di antara sifat dhatiyah ada yang disebut dengan sifat khobariyah. Yaitu sifat yang penetapannya hanya berdasarkan khobar. Berdasarkan nas, tidak ada dalil secara akli. Dhabitnya, ketentuannya sebagaimana kita sebutkan. Kalau disandarkan kepada kita ini al-ab'ad ataupun al-a'adha. Bagian-bagian anggota badan. Sebagaimana contohnya tadi al-wajah wal-yadain wal-ainain. Tapi ada pun sifat fi'liyah, insyaAllah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan kita ingatkan kembali tentang apa pengumuman yang tadi bagi para aba untuk perhatian yang memiliki anak-anak MTKS. Jangan sampai apa mereka berkeluyuran di waktu-waktu yang seperti ini. Sehingga para aba untuk memberikan nasihat, memberikan arahan, dan memberikan perhatian kepada mereka. Wallahu a'lam.